Area kita kutunggu-tunggu, sudah saatnya kita kumpul. Atur rencana bersama-sama, siap untuk pesta pora. Silaturahmi, Captain Family, dari semua penjara bumi. Ayo kumpul keluarga di Sukam Tide. Hari yang indah, ditunggu-tunggu. Sekarang saatnya kita kumpul. Atur rencana bersama-sama, siap untuk pesta pora. Silaturahmi, Captain Family, dari semua penjuru bumi.